Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Pada siang hari ini kita kembali duduk di sebuah majlis bertempatkan di Madrasah Ahli Sunnah Makassar untuk membahas sebuah topik terkait at-tarbiyah, terkait pendidikan putra-putri kita. At-tarbiyah atau pendidikan putra-putri kita adalah salah satu tugas agama yang diperintahkan dan ditekankan dalam syariat Islam. Kita semua tahu semua amalan yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diperintahkan oleh Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, menunjukkan Allah Tabaraka wa Ta'ala senang dan cinta kepada amalan tersebut. Ketika Allah senang dan cinta kepada semua amalan, sebuah amalan, Allah mencintai pelakunya. Allah mencintai yang mengamalkannya. Kita tahu ibadah itu, kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, al-ibadatu hiya ismun jami'un di kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah. Ibadah itu definisinya adalah semua perkara yang dicinta oleh Allah, yang dicinta oleh Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang nampak dan yang tak nampak. Ketika Allah cinta kepada sebuah amalan, Allah memerintahkannya, menghimbaunya, Allah akan mencintai pelakunya. Salah satu amalan yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan dicintainya adalah pendidikan. Pendidikan atau at-tarbiyah pada hukum asalnya itu adalah tugas dan amanah yang ada di pundak kedua orang tua. Itu hukum asal. Terkhusus dan terlebih al-aba, para ayah, kemudian diperkuat dan didukung oleh al-ummahat, para ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, bentengi diri kalian sendiri dan keluarga kalian. Keluarga dalam hal ini istri dan anak dari siksa api neraka. Membentengi diri kita, keluarga dan anak kita dari siksa api neraka adalah dengan membentengi iman mereka dari segala yang merusaknya, membentengi tauhid mereka dari segala bentuk kesyirikan yang besar maupun yang kecil yang dapat merusak tauhid, membentengi cara ibadah mereka dari berbagai amalan yang menyelisih sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, baik yang ditambah-tambah atau yang dikurangi. Membentengi diri kita, keluarga dan anak-anak melalui proses tarbiyah dari berbagai akhlak yang merusak budi pekerti dan akhlak mereka, maka tugas tarbiyah ini pertama dan utama ada pada kedua orang tua. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kalian adalah penanggung jawab dan masing-masingnya nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian disebutkan di antara para penanggung jawab tadi, ar-rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang pria, seorang ayah, pimpinan rumah tangga adalah pembina, pengayom, mendidik dalam rumah tangganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Seorang istri adalah penanggung jawab di rumah tangga suaminya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Hadis yang lainnya yang menunjukkan bahwa peran utama atau pelaku dan pemeran utama tarbiyah yang bertanggung jawab adalah ayah kemudian ibu adalah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap yang lahir dari bayi dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam, di atas tauhid, di atas kecondongan kepada kebaikan. Condong si bayi ini kepada al-haq, kepada budi pekerti yang baik. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan sang anak ini menjadi Yahudi, bisa akidahnya akhirnya menjadi kafir, atau akhlaknya meniru akhlak-akhlak Yahudi sehingga mengancam keimanannya, mengancam keislamannya, atau menjadikan si anak ini Nasrani, bisa Nasrani secara totalitas waliyadu billah, atau dari sekian sisi Nasraniyah, dari sekian sisi agama Nasrani, cara berpikirnya, logikanya, akhlaknya, atau menjadikannya majusi waliyadu billah. Siapa yang berperan? Kata Nabi, fa'abawahu. Sebelum mengatakan lingkungan, jadi seringkan kita mengatakan, wah itu hidup di lingkungan seperti ini, lingkungannya lah yang merusak masyarakat atau komunitasnya. Nah, kedua orang tua, fa'abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Karena kedua orang tua, abi dan ummi, adalah benteng. Berapa banyak dalam sejarah seorang anak hidup tumbuh berkembang di lingkungan kufur, tetapi kedua orang tuanya punya peran membentenginya. Dia tumbuh berkembang sebagai seorang muslim sejati, seorang mukmin yang berilmu, berakidah, berakhlak, rajin dan tekun beribadah. Peran kedua orang tuanya. Dalam sejarah sejumlah ulama, bagaimana seorang anak yang kecil tadi hidup di komunitas yang penuh dengan akidah-akidah bid'ah, di lingkungan Qadariyah, di lingkungan Mu'tazilah, tapi abi dan umminya, bahkan dalam beberapa kesempatan ibu, yang berperan dengan pertolongan Allah menyelamatkan akidah anak ini, membentenginya, mengarahkannya, menyerahkannya kepada tempat-tempat pendidikan, mengirimkannya kepada ulama-ulama. Jadi sekali lagi, tugas dan amanah tarbiyah pertama dan utama adalah tanggung jawab kedua orang tua. Maka siapkan, siapkan diri kita mengemban amanah ini. Para aba dan para ummahat, siapkan menyongsong ibadah yang besar ini, menyongsong perjuangan yang besar ini. Infakkan dan wakafkan umur kita, tenaga kita, dan segala yang kita miliki untuk amanah yang besar ini. Oleh karena itu perlu adanya persiapan, perlu adanya komitmen. Para aba dan ummahat punya peran, walaupun dia tidak bisa mengajarkan alif ba'da, walaupun dia tidak bisa mengajarkan beberapa ilmu akidah atau fikih atau bahasa Arab, karena dia tidak punya basic, tidak punya latar belakang itu. Tapi tidak kemudian tertutup pintu peran dan andil dalam pendidikan. Pondok pesantren atau madrasah sifatnya hanya berta'awun, sifatnya terpanggil untuk peduli kepada pendidikan anak-anak muslimin, anak-anak ahli sunnah. Maka para asatidzah dan mudarrisin berkomitmen mendirikan sebuah pendidikan, madrasah atau yang sejenisnya, disiapkan segala sesuatunya, dicarikan tempatnya, disiapkan SDM-nya, perangkat-perangkatnya, diinfakkan waktu dan pikiran para mudarrisin, tenaga dan keluarganya untuk berta'awun demi membantu para orang tua, abi dan ummi, melaksanakan tugas qu anfusakum wa ahlikum nar. Bentengi diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ayuhal ikhwah al-hadirun rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semua. Maka karena di hadapan kami sekarang adalah para wali santri, para orang tua, teman-teman kami dan partner-partner kami dalam pendidikan, kita ingin bergandengan tangan. Kita ingin bergandeng tangan, saling menguatkan melaksanakan tugas ini. Bahwa pendidikan di samping pihak pondok pesantren atau madrasah terus melakukan persiapan-persiapan pengadaan berbagai perangkat pendidikan yang dibutuhkan, SDM, kurikulum, modul, dan berbagai penanganan-penanganan lainnya. Perlu diketahui bahwa madrasah atau ma'ahad tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa bertepuk sebelah tangan, membutuhkan kerjasama, saling memahami, saling menguatkan dalam melaksanakan tugas tarbiyah. Apa peran orang tua? Sebelum saya menginjak kepada peran orang tua atau wali santri, abi dan ummi, di antara yang terus harus diupayakan, diperjuangkan oleh pihak pelaksana pendidikan adalah bagaimana pendidikan itu kurikulumnya, teknisnya, tata caranya, target-targetnya itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Harus ada di dalam bingkai Al-Quran dan As-Sunnah. Akidahnya, pelajaran fikihnya, pelajaran keimanannya, tauhidnya, akhlaknya, sistem yang berjalan dalam pendidikan itu, semuanya harus dalam koridor Al-Quran was-Sunnah dan manhajus salaf. Maka pihak pengelola pendidikan harus dari waktu ke waktu mengontrol, mengevaluasi, memurojaah langkah-langkahnya, kebijakan-kebijakannya untuk selalu menepati sesuai dengan al-manhajus salafi. Menyiapkan kurikulum, kurikulum yang sesuai dengan manhajus salaf. Mengoreksi, membenahi, dan seterusnya. Nah, dalam upaya perjuangan pihak pengelola pendidikan, yang kita semua tahu dan yakin pendidikan Ahlussunnah itu non komersial, tidak ada unsur komersialnya, yang ada adalah unsur ta'awun, unsur ingin melaksanakan apa yang diberitakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, Allahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Sesungguhnya pertolongan Allah akan selalu bersama seorang hamba selama hamba itu dalam upaya menolong saudaranya. Kita para mudarrisi, para ustaz sangat butuh pertolongan Allah terkait hidayah, akidah, iman, ibadah, akhlak diri kita dan keluarga serta anak-anak kita. Kita ingin menempuh salah satu media yang dapat mendatangkan pertolongan Allah. Apa? Menolong saudara kita, menolong para orang tua terkait pendidikan putra-putri mereka. Itu harapannya, mendapatkan pertolongan Allah. Kemudian tentu para pengelola, para pendidik, sebagaimana saya menasihatkan diri saya pribadi, keluarga saya, teman-teman asatidzah dan mudarrisi, untuk selalu mengikhlaskan niat dan meluruskannya dalam amalan ta'awun di bidang tarbiyah ini. Meluruskan nawaya dan irada, bahwa semua itu dilakukan karena Allah, mengharapkan ridhonya, mengharapkan ampunannya dan maghfirahnya, serta mengharapkan pertolongan Allah tabaraka ta'ala. Nanti tentu akan kita buka juga kesempatan untuk tanya jawab, atau mungkin ada usulan-usulan dari para wali santri. Kebetulan kami, saya pribadi, Al-Ustaz Raifi dan Al-Ustaz Ahmad Alfian adalah bagian daripada pembina di Madrasah Ahlussunnah Makassar, sehingga kami terpanggil untuk meluangkan waktu dan pikiran bertahun dengan antum di Makassar dalam program besar pendidikan anak-anak kita. Ayuhal ikhwah, barakallahu li walakum. Nanti insyaallah akan dilengkapi oleh Al-Ustaz Raifi dan juga Al-Ustaz Alfian. Sebelum itu, tadi sempat saya katakan bahwa tugas dan amanah pendidikan ini terlebih khusus ada di pundak kedua orang tua. Dalil-dalilnya sudah antum ketahui tadi. Bagaimana peran para orang tua? Banyak sekali perannya. yang paling menentukan setelah tentunya pertolongan dan izin Allah adalah keteladanan para orang tua, keteladanan abi dan ummi. Sebelum saya melanjutkan hal ini, mungkin saya diskusi dengan Ustaz Jamal. Ustaz Jamal, afwan. Demi hikmahnya tausiah ini, ini perbincangan lebih khusus buat abi dan ummi. Anak-anak hendaknya dibawa dulu. Iya, diarahkan. Ya. Nah, adik-adik para thullabul ilmi, ya, insyaallah ada kegiatan khusus buat antum semua, nanti akan diarahkan oleh Ustaz Jamal, ya, ada kegiatan. Ya. Turun pelan-pelan, nanti ada Ustaz Rahmat, ya. Barakallahu fikum. Nah, masya Allah, salihin, anak-anak salihin, insya Allah mujahidin. Barakallahu fikum. Ya, sekarang melakukan kegiatan semua anak didik. Masya Allah. Ayuhal ikhwah, tadi sempat Anda sudah mulai masuk kepada contoh peran para orang tua yang sangat diharapkan. Kembali kepada hadis yang tadi telah kita dengarkan bersama, bagaimana kedua orang tua itu punya peran dan posisi yang sangat strategis terkait perlindungan akidah, iman, dan akhlak anak-anak, yang disebutkan dalam hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak bayi yang dilahirkan, mereka dilahirkan di atas fitrah. Kemudian fa'abawahu, maka kedua orang tuanya yang, tanpa ana ulangin hadis tersebut, berarti di sini perlu ada kewaspadaan dari para orang tua. Barakallahu fikum. Perlu ada ekstra perhatian. Yang pertama adalah sebatas yang bisa saya sampaikan, keteladanan. Anak-anak belajar di madrasah tentang beberapa amalan soleh. Contoh, belajar tentang ilmu dan fadilah ilmu, fadilah talabul ilmu, yang menghimbau mereka untuk rajin belajar ilmu din. Itu secara teori mereka dapatkan dari modul-modul yang diajarkan oleh mudarrisin atau mudarrisan. Anak-anak butuh contoh. Ingin melihat dalam dunia nyata, sehingga ilmu yang dipelajari itu, yang mereka dapat dan mereka hafal, itu ada prakteknya, ada contohnya. dari Abi dan Ummi. Kalau anak-anak melihat Abi dan Ummi serius, sungguh-sungguh menghormati ilmu dan majelis ilmu, maka itu akan membentuk karakter dan budi pekerti anak-anak. Anak-anak melihat Abi dan Ummi di rumah memanfaatkan media yang ada ini, dia pakai earphone ataukah tidak, dengar taklim akidah. Sang ustaz menyampaikan tentang tauhid, bab ini, bab itu, permasalahan ini, hukum ini, hukum itu. Abi mendengarkan dan memegang buku tulis di rumah. Ditulis, dipost, dengerin diulang lagi, tulis lagi. Abi memegang kitab, pelajaran kitab tauhid, dilihat hadisnya, dikutip, ustaz bicara, dia dengerin lagi faidahnya, dinukil dan dikutip dalam buku tulisnya. Selesai belajar, diletakkan kitabnya dengan rapi. Anak-anak melihat, menyaksikan Abi dan Ummi. Yuqaddiruna al-ilma wa yahtarimunahu. Orang tua mereka sangat menghormati ilmu, menghargai ilmu. Pemandangan ini akan membentuk pola dan karakter anak dalam menyikapi ilmu dan majelis ilmu. Ummi belajar Al-Quran, baik di majelis taklim yang direkam kemudian diulangi di rumah. Dia memegang buku atau modul qiraatul Quran. Dia baca latihan si Abi mengucapkan huruf-huruf Al-Quran dengan makhraj yang benar. Anak melihat Abi bersungguh-sungguh. Dia mengulangi satu huruf, diulangi. Masya Allah, Abiku berjuang belajar. Itu juga akan membentuk. Maka mohon, poin keteladanan dalam thalabul ilmi benar-benar dicontohkan. Karena memang pendidikan ini proyek besar. Proyek besar. Beda dengan pelajaran umum. Beda. Tapi ini pelajaran agama yang itu mengenai semua kita. Materi dalam modul-modul itu, itu adalah materi untuk kita. Doa-doa sholat, zikir-zikir setelah sholat, tata cara sholat, tentang tauhid, tentang iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada hari akhir. Itu kan bukan hanya untuk anak-anak kita, tapi itu untuk kita. Sehingga materi yang ada di modul itu, itulah materi yang Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan untuk semua kita, thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama adalah fardu ain terhadap setiap pribadi muslim. Maka kami berharap dari pihak pendidikan, dari pihak madrasah, para orang tua Abi dan Ummi memberi teladan. Baik taklim yang sifatnya majlis taklim seperti ini, Abi dan Ummi serius bawa kitab, bawa buku. Itu pemandangan sekali lagi membentuk kepada anak-anak kita. Apabila sebaliknya, maka sebaliknya. Kalau anak-anak melihat Abi dan Ummi enggak serius taklim, Abi dan Ummi hanya sibuk dengan dunianya, telepon sana urusan transaksi, sebentar lagi juga urusan pembayaran, sebentar lagi urusan pengiriman barang, ya, sebentar lagi ada saja Abi dan Ummi, maka anak-anak pun akan meniru dalam menyikapi ilmu seperti Abi dan Ummi menyikapinya. Sekali lagi, pihak madrasah berharap demikian. Kedua, Abi dan Umi menjadi teladan dalam masalah ibadah. Anak-anak kan belajar tuh masalah ibadah, bagaimana menghormati ibadah, menghormati sholat, menghormati syiar-syiar agama, zikir-zikir. Kalau Abi dan Umi di waktu pagi rajin membaca Al-Quran, di waktu sore membaca Al-Quran, anak-anak akan melihat Abi dan Umi di waktu pagi dan petang rajin melantunkan zikir-zikir pagi dan petang. Anak-anak tahu Abi sedang berzikir, sedang membaca zikir pagi dan petang. Abi letakkan semuanya, HP-nya, ininya, zikir. Akan membentuk kepada anak-anak. Terdengar suara azan, anak-anak belajar di madrasah. Kalau mendengar azan, diikuti, kemudian berdoa. Mengamalkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma qala al-muadzin." Jika kalian mendengar suara azan, ucapkan seperti ucapan sang muadzin. Begitu azan, Abi letakkan HP-nya. Teleponnya ditutup. "Afwan ya akhi, ini azan. Nanti kita lanjutkan lagi ya." Anak-anak melihat, mendengar, walaupun dia sambil bermain, dia sambil ada kesibukannya, dia melihat Abi dan mendengar. Anak-anak itu, subhanallah, Abiku begitu suara azan dikumandangkan, berhenti dari kegiatan yang bisa dia hentikan. Langsung menjawab, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashadu an la ilaha illallah, hayya 'ala shalah, la haula wa la quwwata illa billah." Kemudian Abi membaca doa setelah azan. "Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim." Diselesaikan selawatnya, kemudian "Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma." Doa selesai azan. Anak melihat, Umi juga demikian. "Umiku, begitu azan, Umi letakkan kegiatan menjahitnya atau apanya, teleponnya, chattingnya, dihentikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar." Itu akan membentuk karakter dan budi pekerti anak-anak. Tapi kalau Umi suara azan dikumandangkan masih bicara ini dan itu di telepon, ya, tertawa terbahak-bahak, azan dikumandangkan dengan nyaringnya, Umi tidak menghormatinya. Padahal Nabi memerintahkan, "Qulu mithla ma qala al-muadzin." Ucapkanlah oleh kalian sama seperti yang diucapkan oleh al-muadzin. Ayuhal aba, wahai para ayah dan ummahat, para ibu, pendidikan ini proyek besar. Butuh keteladanan dari Abi dan Umi dari sisi sedekah misalnya. Abi dan Umi melihat ada suatu momen kesempatan untuk bersedekah walaupun sedikit. Abinya bersedekah, "Nak, suruh kamu kasihkan itu." "Apa, Bi?" "Sedekah, supaya kamu dapat pahala. Sekali, dua kali. Nak, nanti kamu kalau berangkat sekolah, dia ada uang 5.000, kamu belikan pensil atau kamu belikan ini atau itu, hadiahkan untuk siapa temanmu itu yang anaknya Ami Fulan, oh namanya Fulan Bi, ya kasihkan hadiah buat dia." Berkembang, diajari anak untuk bersedekah. Umi juga demikian, melaksanakan sunnah Nabi. Kalau ada masakan lebih atau kamu memasak, perbanyaklah kuahnya, kemudian sedekahkan kepada tetangga. Umi sengaja membuat makanan-makanan tertentu dalam batas kemampuannya, kemudian dikemas dengan kemasan yang layak, kemudian mengatakan kepada anaknya yang putranya atau putrinya, "Nih putriku, ke rumah tetangga sebelah kanan dan sebelah sininya, bilang ucapkan assalamualaikum. Apa? Ini dari Umi." Sedekah itu akan membentuk karakter, akan melunakkan kalbu, hati anak ini. Peran orang tua di rumah. Dan antum kiaskan berbagai peran-peran lainnya. Jam waktu duha, abi atau umi berwudu, kemudian melakukan sholat duha. Kalau anak ini bisa diajak, kamu pingin untuk sholat duha supaya kamu diangkat derajatnya oleh Allah. Yuk, wudu. Anu bi, aku masih gini. Ya sudah, tak apa-apa. Nanti ya, besok ya. Tapi abi dan umi memberi contoh. Si anak melihat, walaupun melihatnya tidak seperti melihat terheran-heran, sambil main, sambil ini melihat abi sholat, umi sholat. Sehari, dua hari, tiga hari, sebulan, terbentuk dalam rumah tangga itu kebiasaan beribadah. Hati dan kalbu anak melunak. Ini keteladanan. Maka sangat diharapkan dari kedua orang tua untuk memperjuangkan keteladanan pendidikan. Dari sisi tadi yang disebutkan pertama, ihtiramul ilmi wa talabil ilm, ilmu dan belajar ilmu. Kedua, keteladanan dalam hal ibadah. Ketiga, keteladanan dalam menghormati syiar-syiar Islam. Dan seterusnya. Termasuk keteladanan dalam menjaga lisan. Ayuhal ikhwah, keteladanan dalam berukhuwah. Bagaimana contohnya? Banyak. Saya kasih satu contoh. Antum mungkin dalam hal bermuamalah, baik muamalah urusan tijarah, jual beli ataukah yang lainnya, mungkin ada kekurangan dari teman kita, ada kesalahan dari teman kita, atau ummahat, antar ummahat, terjadi misalkan di majlis taklim atau perjumpaan, atau dalam berta'awun dalam sebuah kegiatan daurah atau ta'awun dalam kegiatan pendidikan, ada di situ satu dua ketergelinciran, tergelinciran kata atau sikap, jangan sampai dibicarakan di depan anak-anak kita. Bicara tentang salah satu ikhwan antara suami istri ini, tapi anak ikut mendengar, oh si fulan itu abu fulan, abinya si fulan tadi, wah akhlaknya jelek. Anak mendengar abi dan umi sedang menghibai. Kalau itu terjadi sekali, dua kali, tiga kali, terbentuklah karakter anak untuk mudah menghibai. Dan anak ini tidak akan menghormati ammi fulan dan ummu fulan, karena sudah jatuh kehormatannya di hadapan anak ini. Dari mana jatuhnya? Abi dan ummi berbicara tentangnya di depanku. Akan tercipta karakter mudah bermusuhan, mudah menghubungkan apa? Memutuskan ukhuwah. Maka penting kalau kita terpaksa berbicara dengan istri satu ikhwan atau satu umat karena memang terpaksa disebutkan, jangan di depan anak. Terpaksa disebutkan karena masalah muamalah penting, jangan di depan anak-anak kita. Karena anak-anak melihat sosok ammi fulan, abu fulan, dan ummu fulan atau ammah fulan, itu adalah sosok salafi, sosok ahli sunnah dengan atribut-atribut sunnah yang dia amalkan. Akan terkejut anak ini, ternyata ammi fulan yang bersosok sunnah itu jelek akhlaknya, kata abiku. Bahaya. Kita bisa gagal dalam pendidikan. Ayuhal ikhwah, begitu juga penting untuk membiasakan anak-anak kita menghormati mudarrisin dan mudarrisah. Mudarrisin dan mudarrisah, manusia biasa. Gak ada satupun yang dari golongan malaikat. manusia biasa. Bisa lupa, bisa ingat, bisa salah, bisa benar. Ya. Namanya manusia. Ketika misalkan ada sesuatu yang menurut antum mudarrisin atau mudarrisa itu salah, menurut antum salah, maka yarhamukallah, maka waspada, jangan sampai di depan anak-anak, karena itu guru daripada anak-anak antum. Bukan mengajari taklid, tapi caranya yang tepat. Kalau di depan anak-anak kemudian jatuh kehormatan dan wibawa mudarrisin dan mudarrisat, itu adalah awal kegagalan. Karena anak akan melihat, ini ustadku jelek, aku gak mau belajar, aku ogah-ogah, aku mau nakal. Penting. Datang satu anak kita, putra kita atau putri kita, bi, aku tadi dimarahi oleh ustadku, aku dituduh, katanya aku mengganggu temanku, padahal aku enggak kok, bi. Bagaimana sih tanggapan seorang ayah? Nih, saya kasih contoh beberapa bentuk. Ada seorang ayah yang responnya emosional. Oh iya? Kamu dituduh? Iya. Kamu benar gak berbuat? Enggak, bi. Ya, sudah, nanti abi temui ustadmu. Abi nanti ke madrasah. Anak sudah tahu, abiku akan datang ke madrasah dan akan mendatangi ustadku. Ini pendidikan yang salah. Pendidikan yang salah. Bi, aku tadi dituduh oleh ustaz. Gini-gini, bi, padahal aku enggak. InsyaAllah khair, abi itu tahu ustazmu itu ustaz yang baik sekali. Dia bukan ustaz yang sembarangan menuduh. Tapi abi juga tahu anaknya abi baik. Gini aja, kamu minta maaf sama ustaz. Berjiwa besar anak. Kamu minta maaf. Aku gak salah, bi. Gak apa-apa. Nah, abi itu dekat dengan ustadmu. Itu abi senang sama ustadmu. Sudah, kalau memang permasalahannya perlu diklarifikasi karena penting, bukan masalah ringan, silakan klarifikasi, jumpain ustad. Ustaz di khair ya, alhamdulillah ya Allah ustaz, jazakumullah khair, antum telah meluangkan waktu mendidik anak-anak kami. Kalau ada kesalahan dari anak-anak kami, maafkan ustaz. Ustaz, kemarin dia tuh lapor, wallah alam si anak sih gak terlalu yakin ya, laporan anak saya itu. Katanya gini, apa benar ustaz? Enak kan bahasanya, landingnya itu pas. Jadi kalau landingnya itu ya, terlalu banyak turbulensinya, ustaz afwan, anak-anak mengeluh masalah ini. Afwan ustaz, jangan begitu antum. Wah, luar biasa. Ini sudah langsung vonis tuduhan. Maka kurang tepat. Contoh pertama yang tadi saya permisalkan, mungkin itu lebih tepat. Begitu juga umahan. Ada mudarrisa atau penjaga maksofnya atau musyrifahnya dinilai berdasarkan laporan anak salah, bahwa musyrif atau ustadzah itu salah, sampaikan dengan santun pada waktunya, jangan di depan anak. Nah, jangan di depan anak. Barakallahu fikum. Itu pendidikan yang salah. Kalau antum sebagai ayah sayang kepada anak ini, jangan menjatuhkan kehormatan mudarris. Jangan. Ada jalurnya, ada pintunya. Fa'tul buyuta min abwabiha, datangilah atau masukilah rumah-rumah itu melalui pintu-pintu yang disediakan. Jangan lewat pintu belakang, jangan lewat genteng, jangan lewat atap masuknya. Ilegal, gak benar, gak bagus, dan akan menimbulkan efek-efek yang tidak baik. Nah, Ada kebiasaan di sebagian orang tua, kalau bahasa kita di Jawa Timur, suka melabrak. Apa bahasa sini? Hah? Melabrak itu apa? Abu Azka? Apa? Suka melabrak itu apa? Hah? Jadi melabrak itu karena kasih contoh ya. Nanti antum kasih bahasanya apa? Jadi datang ya, seorang ayah atau ibu berdasarkan laporan anak datang ke pondok, ustazah ini kenapa begini? Ya itu apa namanya? Atau antar anak berkelahi, abinya ini datang ke rumahnya si itu, ketemuin abinya si fulan. Anak antum tadi pukul anak-anak, itu apa bahasanya? Kalau bahasa kita di Jawa Timur melabrak. Apa? Melangsung-langsung, yes, kurang lebih. Nah, ya. Kebiasaan seperti tadi, kebiasaan melabrak, ya, itu sudah tahu sekarang melabrak, ya, itu adalah kebiasaan yang tidak baik. Anak-anak itu beritanya jangan diterima dan ditelan mentah-mentah, tapi juga jangan dibuang mentah-mentah. Didengari, ditenangkan anak. Bi, aku dipukul tadi, bi. Insyaallah, kata Allah, al-'afina 'anil nas. Orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Kamu kan hamba Allah, maafkan dong. Aku tahu bini pukul bini tadi. Insyaallah dapat pahala. Ya, bukan malah kamu dipukul kenapa enggak kamu balas? Balas sekarang. Salah. Enggak demikian syariat kita mengajarkan. Syariat kita mengatakan wa'fu wasfahu, maafkanlah dan lapangkan dada kalian untuk melupakan itu. Jadi memang pendidikan anak-anak ini perkara yang sangat besar. Ayuhal ikhwah, juga di antara hal yang tidak patut, ketika di madrasah atau di ma'had ada sesuatu yang dia kecewa, jangan ditampilkan di status. Ya, jangan. Status itu adalah bisa menjadi media ilmu, media ketaatan, bisa menjadi media ghibah dan adu domba. Seorang ustazah dianggap oleh seorang ummahat tidak adil dalam menyikapi putrinya dengan putri si fulan, diangkat di status. Seorang mudarrisah yang tidak bertakwa kepada Allah, yang berbuat tidak adil padahal dia telah belajar. Panjang sekali. Padahal itu mudarrisah anaknya, putrinya. Kalau anak sudah punya keyakinan seperti itu, sampai berbuat menghibai, anak tarik anak-anak percuma. Anak didikkan di situ. Dia berarti orang tua yang seperti ini, orang tua yang tidak bisa bertawud dan bekerja sama dalam pendidikan. Ada pintunya, ada mudirah, ada mudir, ada kepala sekolahnya. Sampaikan dengan baik, santun. Barakallahu fikum. Ini perkara yang sangat penting. Jangan sampai sikap kita didirikan di atas kecewaan. Antum sudah belajar fitnah yang sekarang terjadi ini berdiri di atas hududin nafsi. Perkara-perkara pribadi. Pernah tersinggung, pernah sakit hati, pernah merasa diremehkan, pernah anaknya dibeginikan dan dibegitukan. Tolong, ini manhaj, ini dakwah dan ini pendidikan, ya. Jangan sampai diletakkan di bawah kaki kita. Letakkan di atas kepala kita. Terhormat dia. Hawa nafsu kita di bawah dia, terinjak dia. kita injak hawa nafsu itu. Ajari istri kita juga demikian dalam menyikapi ummahat teman-temannya. Ini teman kamu seorang salafiyah. Iya, tapi dia lisannya. Kamu bisa nasihatin? Gak bisa, minta tolong orang lain. Gak bisa, doakan. Jangan begitu. Mahal satu seorang salafi, seorang salafiyah, mahal nilainya. Nah, ini beberapa yang penting untuk saya sampaikan. Kemudian saya akhiri dengan madrasah. Kebiasaannya itu ada program buku komunikasi, ada ya, yang disingkat dengan BUKOM, di mana buku komunikasi ini dalam rangka mengkomunikasikan antara madrasah dengan orang tua. Ketika anak ada di madrasah, seorang ustaz atau mudarris dan ustazah, mudarrisah akan menuliskan pesan bahwa anak antum tadi sakit, mengeluh perutnya, gak nyaman atau sakit. Ini anak antum badannya agak panas, akan dituliskan di sini. Atau tadi anak antum tidak membawa buku-buku pelajaran, ada beberapa modul yang tertinggal, mohon untuk selanjutnya mendapatkan perhatian agar anak antum tidak tertinggal dalam belajar. Dapat pesan lagi, anak antum saat waktu ziyadah Al-Quran, setoran tambahan hafalan, tidak mampu menyetor. Ketika ditanya di rumah tidak menambah. Mohon kepada anti, wahai ummu fulan, untuk meluangkan waktu memperhatikan ziyadah hafalan Al-Quran anak ini. Maka setiap pulang sekolah dibuka itu BUKOM, dibuka ada pesan apa. Seperti responnya kita membuka chattingan, mungkin ada pesanan-pesanan ya dari konsumen, langsung dibuka. Oh ya, ini catat, membuka pesanan nota-nota tagihan ya, rajin, respon, cepat. Nah, BUKOM seperti itu, cepat buka. Anak datang, assalamualaikum bi, assalamualaikum mi. Oh ya, sini tasnya, sini. Masya Allah, tasmu bagus. Sini, abi lihat BUKOM-nya. Ketika ada catatan yang negatif dari madrasah, dipuji dulu. Masya Allah, kamu itu baik. Ini abi dapat pesan dari ustadmu. Ini nampaknya ustadmu ini cinta sama kamu. Diberi semangat dia, cinta. Kenapa? Nih, dia bilang, kamu tadi saat di sekolah ngantuk, gak ikut pelajaran. Berarti ustadmu tuh sayang sama kamu, ingin kamu menjadi anak yang pandai. Demikian ummi juga demikian. Buka itu tas anak, lihat BUKOM-nya. Dan sebaliknya, kalau ada catatan di rumah, tolong sampaikan kepada pihak madrasah. Misal anak ini di rumah usil kepada adiknya. Ada kan anak-anak yang usil, adiknya dijiwit, dipukul, dibikin nangis. Sampaikan kepada ustadz atau ustazahnya. Mungkin nanti di sekolah dibantu nasihat atau pesan-pesan yang lainnya dengan bahasa yang santun. Ini mungkin yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan ini. Jika masih ada waktu dan masukan dari Ustaz Raifi dan juga Ustaz Alfian, tafadhol. Nah,